wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura in wa amman utiya kitabahu wa ra'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sya'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahud bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasyaq wal qamari idza tasyaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa iza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun wallahu a'lamu bima yu'minun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'minun fabashshirhum bi'azabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam tayangan Aku Suka. Ayo, kultum sejenak untuk berbuka. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada hari yang kelima di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan, khususnya sejak awal Ramadan sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, hari ini kita coba akan lanjutkan kembali bahasan mengenai sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita uraikan dari 3 episode, khususnya di hari pertama Ramadan, kedua dan ketiga, dan hari keempat di hari Jumat kemarin kita ambil sedikit praktek dalam konteks ibadah Jumat, sehingga ada sebagian aktivitas yang terlihat dari praktikal yang telah kita uraikan. Baik, untuk hari ini kita akan coba teruskan kita berhenti di paparan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada seorang sahabat yang meminta kepada Nabi untuk diajari sholat yang baik dan benar. Terangkum di Al-Bukhari nomor hadis 757. Pun demikian di hadis Muslim nomor hadis 397 terhubung dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengisahkan tentang seorang bernama Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Di sini kita berhenti pada hari Kamis yang lalu, episode ketiga di Aku Suka. Baiklah, sebelum kita tuliskan beberapa hal, ada hal yang menarik yang Nabi SAW sampaikan ketika Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak mampu lebih baik dari apa yang telah saya tunaikan ini. Kemudian dia berkata, "Alimni, mohon ajarkan aku cara sholat yang benar." Maka disinilah kemudian Nabi SAW menyampaikan dan sekaligus mengajarkan kepada sahabat mulia ini tentang bagaimana cara sholat yang benar. Yang dengan benarnya sholat ini menghasilkan keutamaan-keutamaan yang telah kita uraikan di awal-awal jumpa kita. Baik melahirkan ketenangan kepada jiwa kita, mempercepat terkabulnya doa, menjadi jembatan pengantar kesuksesan dan kebahagiaan, dan turunan kemuliaan-kemuliaan lainnya yang telah dijabarkan, dan silahkan rujuk kepada ceramah-ceramah yang telah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Maka Nabi menyampaikan, "Idza qumta ilas shalah," apabila engkau hendak menunaikan sholat dengan sempurna. Ingat baik-baik, kalimat sholat itu seringkali disandingkan dengan turunan kata aqama yuqimu atau bahkan qama yaqumu. Jadi kata as-sholat, ini saya ambil dari diksi dasarnya dulu seperti ini. Ya, ini seringkali teman-teman sekalian diawali ya, dengan turunan kata aqama yuqimu. Ya. Atau juga dasar dari ini yaitu qama sebelum ditambah dengan hamzah ya. Qama yaqumu. Ya. Baik. Misal kita ambil turunan ini dalam Al-Qur'an, kalimat salat pertama disebutkan itu disandingkan dengan turunan kata aqama yuqimu dan bentuknya menjadi jamak ya yuqimun karena banyak yang menunaikannya tidak hanya satu dua. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah di ayat yang ke 3. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-3. Wa yuqimunas shalah. Ayat 43 bentuk perintah fi'il amr dari kata aqama. Wa aqimus shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya kan? Nah, kemudian pun ada akar kata dari ini semua sebelum ditambah hamzah itu qama. Ya qama kalau dituntaskan dengan baik, dengan sempurna, qama, tegak, sesuatu yang tegak sempurna. Kalau kita berusaha untuk menegakkan itu dengan sempurna maka aqama. Ya, sehingga Nabi dalam hadis ini yang tadi kita sampaikan di Al-Bukhari nomor hadis 757 ataupun di hadis Muslim. Ya, hadis Muslim nomor hadis 397. Kalaupun ada perbedaan misalnya di nomornya, cari nanti di rawinya sahabat Abu Hurairah di kisahnya Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi ya tentang bab al-musyi' as-shalah, ya tentang seseorang yang kurang bagus salatnya, gitu kan? Nah, kemudian teman-teman sekalian, Nabi mengatakannya idza qumta ila shalah. Ya, ini poinnya. Ya, tentunya kata idza ini kalau bertemu dengan fi'il madhi, kata kerja infinitif ya berbentuk past tense, ini maka maknanya berubah menjadi present. Ya, menjadi mudhari. Jadi kalau kata idza bertemu dengan fi'il madhi, maka maknanya mudhari, present. Ya, misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah tiba pertolongan itu dan kemenangan penaklukan kota Makkah akan terjadi. Ya, itu saat turun surah ini Fathu Mekahnya belum terjadi. Tapi berita gembira kepada orang Islam sehingga termotivasi dan semangat untuk hadir ke Mekah untuk menyaksikan itu semua. Nah, ini poinnya. Nah, Nabi pun kemudian menggambarkan redaksi penyempurnaan sholat menggunakan kata idza disusul dengan fi'il madhi. Ini menunjukkan kefasihan beliau dan memang beliau yang paling fasih. Ya, beliau berkata, bima makna ana afsahul arabi baida anni min Quraisyin. Ya, saya adalah orang Arab yang paling fasih yang termasuk dalam golongan suku Quraisy dari kesukuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Quraisy itu tersebut secara bahasa yang paling fasih dalam kebahasaannya. Ya, Nabi menyampaikan idza qumta dari kata qama, ya. Kemudian mendapatkan di sini kata gantinya ta ya mukhatabnya menunjuk kepada kata ganti orang kedua. Ya qama qumta kalau kita qumtu, ya kan? Qama itu menunjuk pada sesuatu yang sempurna, yang baik. Idza qumta ilas shalah, ya kan? Apabila engkau akan menunaikan salat dengan sempurna, dengan baik, memenuhi hukum-hukumnya, gitu kan? Nah, kalau kita tambahkan kemudian pakai hamzah, maka di sini maknanya ke arah usaha yang maksimal, berusaha, gitu kan? Apabila kita ingin berusaha untuk menunaikan salat dengan sempurna, yuqimuna shalah, berusaha menunaikan salat itu dengan sempurna. Nah, kalau kesempurnaan itu kita lakukan didapatkan, maka berubah ke sini qama. Ya, idza qumta ila shalah, jika salatmu ingin sempurna, ingin bagus kamu tunaikan, kayak yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu. Ya, sempurnakan dulu wudunya. Nah, jadi ini yang paling menarik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengantarkan amaliyah salat itu dengan wudu pertama kali ini. Asbighil wudu. Sempurnakan dulu wudunya. Di pertemuan kami saya pernah menegaskan bahwa ada komentar menarik mengenai hadis ini. Bila pun yang salah dari Khalad bin Rafi Az-Zurayqi itu tata cara praktikal salatnya secara langsung, tentu Nabi akan langsung meluruskan. Ya, tentu Nabi akan langsung meluruskan. Namun demikian, yang paling menarik ketika Nabi mengajarkan dari fase wudu, ini menunjuk ada keterkaitan erat antara benarnya wudu dengan benarnya salat. Karena itulah wudu nanti menjadi syarat ya kebenaran salat saat ditunaikan, syarat sahnya salat saat ditunaikan. Jadi kalaupun benar gerakan sholat, bacaan dari awal sampai akhir terasa dalam jiwa, tapi sholatnya enggak diawali dengan wudu, maka tidak sah. Ya, pun demikian, kebenaran dalam menunaikan praktikal wudu akan menjadi petunjuk yang jelas dan mengukur bagaimana benar sholat ditunaikan. Jadi kalau bahasa singkatnya gini, kalau ingin melihat orang benar sholat, cek dulu di wudunya. Ya, kalau wudunya sudah bermasalah, terlalu buru-buru, cepat-cepat, membasuh tidak sempurna, ini menunjukkan pasti sholatnya tidak akan sempurna. Ya, pasti bermasalah. Karena itu, kita mesti belajar bagaimana cara wudu yang baik. Ya? Cara wudu yang baik sebelum kita berupaya menunaikan sholat dengan sempurna. Karena ada kaitan erat antara penunaian wudu dengan pelaksanaan sholat. Nah, ini dulu kita akan turunkan teman-teman sekalian, ya, tata cara wudu. Jadi kita bertahap ya. Belajar bertahap, kemudian pelan-pelan dan berusaha memahami dengan baik, baru kemudian sampai kepada ujung yang mudah-mudahan kita harapkan berhasil kita raih dari apa yang Allah dan Rasul-Nya janjikan. Baik, kita mulai dengan wudu. Bismillah. Wudu, saya naikkan ke atas supaya lebih besar tulisannya seperti ini. Kemudian izin untuk menghapus dahulu ini, ya, supaya lebih mudah menurunkan uraian yang kita bisa perjelas bersama. Baik, saya akan coba turunkan dulu di ayat spesifik dari Al-Qur'annya, Qur'an surah ke-5, ya kan? Al-Ma'idah. Teman-teman yang membuka mushaf nanti bisa langsung dicek ya, dikoreksi kalau keliru. Di ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6. Di paling kiri ya, di sebelah atas. Baik, Qur'an surah ke-5, Al-Ma'idah, ayat yang ke-6. Ini yang pokoknya akan kita bahas. Kita ambil dari Al-Quran dulu, nanti turunan-turunan hadisnya juga kita bisa uraikan. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dari definisi dulu supaya jelas ya, sebelum sampai ke pokok pelaksanaannya. Baik, wudu ini itu secara bahasa teman-teman sekalian setidaknya memiliki tiga arti utama. Nanti saya gali sampai ke akarnya yang paling dalam ya. Tidak hanya tasrifan dari sorofnya, tapi menggali sampai ke fikih lughahnya. Pertama, dia punya arti al-husnu. Ya, sesuatu yang baik. Kemudian, an-nazafatu. An-nazafatu. Sesuatu yang bersih. Kemudian, ad-diya'u. Sesuatu yang menghadirkan cahaya, pancaran kebaikan. Yang ketiga ini, bisa kita satukan. Nanti dalam konteks at-taharah. At-taharah. Ya, nanti kita akan bahas. Baik, mari kita lihat teman-teman sekalian. Ini wudu. Al-husnu berarti sesuatu yang baik. Ya. Baik, mulia. Seakan memberikan kesan yang sangat banyak. Ya, bahwa secara syariat, wudu itu sesuatu yang baik. Yang pasti menghasilkan kebaikan. Ya, secara syariat. Disyariatkannya wudu membawa dampak-dampak kebaikan, kan? Dampak-dampak kemuliaan. Nanti kita lihat apa jenis kebaikan dan kemuliaannya kita bisa turunkan. Ya, kata al-husnu juga ini sifatnya luas. Ya, jadi bisa menunjuk kepada karakter, bisa menunjuk kepada sifat, ya kan? Bisa menunjuk kepada keadaan. Ya, jadi kalau kita sebutkan hadza amrun hasanun, hadza amrun husnun, ya kan? Ini perkara yang sangat baik, perkara yang sangat mulia. Ini ketika disebutkan kata husnun atau kata hasanun misalnya seakar juga dengan itu, hasuna yahsunu gitu kan? Hasanan wa husnan dan turunannya, maka ini mengandung nilai-nilai sebuah yang disepakati, ya, nilai-nilai kebaikan yang disepakati, sepakat baiknya, bisa menjadi karakter, kan, bisa menjadi sifat, bisa menjadi perbuatan dan turunannya. Dan lebih daripada itu, biasanya kalau sudah ada turunan kata yang menggunakan tiga huruf ini, ha satu, kemudian sin dua, dan nun tiga, ya, serta sifatnya nanti dengan menggunakan ta, ini bukan sekedar mengandung nilai kebaikan dan kemuliaan, tapi poinnya adalah kebaikan, kemuliaan yang menghasilkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau lebih jelasnya menghasilkan pahala gitu ya. Makanya semua sifat kebaikan-kebaikan ini kalau kita sifati dikumpulkan tuh tambahkan ta di ujungnya, ya, menjadi hasanah. Hasanah. Ini seperti ini. Ini dia. Nah, karena itu banyak nanti ayat di Al-Quran yang menguraikan kepada kita betapa perbuatan baik dan mulia ini, ya, yang kita kerjakan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melahirkan pahala-pahala. Ya, misal kita contohkan Quran surah ke-6 misalnya. Quran surah ke-6 di ayat 160. Man jaa bil hasanati, kan? Falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan mulia, ya, satu perbuatan yang mulia, satu perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu perbuatan yang baik benar itu bila disertai dengan iman dan mengikuti aturan Allah. Dengan jelas itu dua syaratnya. Satu, dasarnya iman, ya. Kemudian yang kedua, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang keluar dari iman disebut dengan saleh. Maka muncul, ya, istilah amal saleh, ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi perbuatan yang muncul dari dorongan iman, perbuatan itu bahasa Arabnya amal. Ya, yang muncul dari dorongan iman disebut saleh, yang benar dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan amal, amal saleh. Ketika perbuatan menjadi amal saleh, maka sifat baiknya, sifat mulianya disebut dengan hasanah namanya. Ya, melahirkan pahala. Allah berfirman, "Man jaa bil hasanati," siapa yang mengerjakan, mendatangkan satu kebaikan, kemuliaan yang bersumber dari imannya, ya, membenarkan hukum-hukum Allah, dia lakukan itu semua, maka falahu asyram taliha, dia mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang ia kerjakan itu. Karena itu kita berharap semua perbuatan kita saat di dunia ini itu bisa menjadi hasanah, melahirkan perbuatan baik, punya nilai pahalanya, ya kan? Sehingga saat di akhirat pahala-pahala kita dari perbuatan hasanah itu bisa tampak, bisa kita lihat. Karena itu sering kita berdoa yang diabadikan doanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Ya, paling kanan agak ke bawah, ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Dan di antara sekian manusia banyak yang berdoa supaya dunianya mendapatkan hasanah, perbuatan-perbuatannya punya nilai pahala. Kemudian di akhirat ditampakkan hasanahnya, ya, karena setiap perbuatan baik akan ditampakkan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, setiap kebaikan-kebaikan itu akan ditampakkan, maka nilainya akan ditimbang dan menentukan rahmat Allah yang dibagikan dan diberikan kepada kita semua. Ya, insyaallah. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian, wudu itu punya makna di antaranya al-husnu. Ya, sesuatu yang melahirkan kebaikan, sesuatu yang mulia sekaligus juga mengandung makna ini, sesuatu yang melahirkan pahala saat dikerjakan. Jadi jangan dikira wudu itu perbuatan biasa, tidak. Ya, tidak, dia mengandung kemuliaan dunia dan mengandung kebahagiaan akhirat. Kemuliaan dunia akan melahirkan kebaikan-kebaikan, kebahagiaan akhirat akan mendatangkan pahala-pahala yang dituliskan dari setiap perbuatannya. Nah, sekarang kalau kita bertanya perbuatan baik apa yang dihasilkan dari wudu itu, teman-teman sekalian, pertama an-nadhafah. Ya. Nadhafah, kebersihan secara fisikal. Jadi kebersihan fisik itu disebut dengan nadhafah. Ya. Sifatnya disebut dengan nadhif, sesuatu yang bersih. Ya, kalau saya katakan ats-tsaub nadhif, hadha ats-tsaub nadhif, ya, baju ini bersih, itu secara fisikal. Secara fisik artinya relatif, misalnya tidak ada kotoran, kan, bersih, tampilan baik dan sebagainya. Jelas, ya? Nah, wudu kenapa disebut dengan wudu al-husnu dan mengandung makna nadhafah? Karena praktikal wudu ketika kita lakukan itu melahirkan kebersihan pada anggota tubuh kita. Masya Allah, minimal 5 kali dalam sehari. Masya Allah, lihat. Wajah dibasuh, kan? Bersih. Kemudian tangan dibasuh, bersih. Ya, kaki dibasuh, bersih. Nah, jadi kalau orang wudu rajin, benar wudunya, itu minimal, itu bisa tampak kebersihan dalam dirinya. Makanya orang Islam tuh, Masya Allah, itu nggak harus diajari lagi kebersihan. Karena syariatnya menuntun dia tampil bersih. Ya, tampil baik. Kemudian yang paling luar biasa bukan sekedar melahirkan kebersihan secara fisik, tapi dia juga melahirkan cahaya-cahaya kebaikan. Ya, dia ini juga seakar dengan kata dau, ya, dau, dau. Nah, seperti ini, dau. Kalau ini wudu, ya, kita turunkan dari kata tawadda'a, ya, tawadda, ya kan, tawadda'a. Kemudian menyinari disebut dengan adha'a, yudhi'u, adha'a yudhi'u, seperti ini. Kemudian akar dari ini, sinarnya itu dha'a, dha'a, seperti ini. Ya, dari sini muncul masdar namanya dau, ya, atau juga disebut dengan dia kalau dia terang, ya, terangnya, pancarannya begitu dahsyat, ya, begitu terang. Kadang-kadang untuk ditatap secara fisikal, ya, kalau ada cahaya fisik yang sinarnya terang, ditatap itu kita tak mampu karena saking terangnya, itu disebut dia. Karena itu mentari di Al-Quran itu oleh Allah sinarnya disebut dengan dia. Ya, Quran surah 10 Yunus ayat yang kelima. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a. Dialah Allah yang menjadikan mentari bersinar. Saking terangnya sinarnya, kita enggak bisa tetap langsung begini. Ya, bisa menyebabkan kebutaan, ya, karena saking terangnya. Ya, saking terangnya cahaya itu tak bisa ditatap. Ya, saking terangnya hukum-hukum Allah, ya, saking terangnya bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai terasa di sekitaran kita. Ya, bukan tak ada, tapi saking jelasnya tak mampu kita menatapnya walau kita merasakannya. Ya, cahaya matahari saking terangnya enggak bisa kita tatap. Itu disebut dengan dhiya namanya. Ya, dau standar cahayanya, dhiyaun sinar yang sangat terang. Dari kata doa di sini, al-doa menyinari, tawaddo'a kalau kita jadikan tak di depannya ini, ya, teman-teman sekalian, di tawaddo'a ya tawaddo'u itu dalam konteks berwudu syariat. Ya, hal anta mutawaddi, apakah Anda sedang punya wudu? Orang Arab menyatakan demikian, wudu'an naik ke sini. Makanya ada sebagian ulama mengatakan ada korelasi antara wudu dengan dau. Ya. Nah, ini asalnya dari sini korelasinya. Kalau saya turunkan ke fikih lughahnya. Jadi kalau kita cuma tasrif di kata wudhu'nya, tawaddu'a ya tawaddu'u, kemudian menjadi wudhu, maka ketemunya hanya di sini. Ya, tapi kalau kita turunkan sampai ke akarnya, sampai ketemu kata ininya nih, akar yang paling utamanya. Karena di dalam bahasa Arab itu semua kata yang menjadi hybridnya, ya, derivasinya, akan punya keterkaitan dengan akarnya, awalnya. Ya, misal saya katakan jalasa duduk, ya, ajlasa mendudukkan. Antara mendudukkan dengan duduk masih punya korelasi, sama-sama punya sifat duduk. Jelas ya? Nah, ini gambarannya. Jadi karoma, kan? Karoma mulia, akrama memuliakan. Antara akrama memuliakan dengan karoma mulia sama-sama punya satu sifat, yaitu kemuliaan. Ya, sama ini pun ada korelasi antara wudu dengan kata dau di sini. Ya, kenapa? Karena dari praktikal wudu yang kita tunaikan dengan benar itu akan melahirkan cahaya. Akan melahirkan sinar-sinar. Sinar apa yang dimaksudkan? Sinar yang dimaksudkan terbagi pada dua bagian. Ya. Ada yang terkait dengan konteksnya dunia, ya. Ada yang terkait dengan konteksnya akhirat. Sifat dia, sifat cahaya yang dihasilkan dari wudu itu, dalam konteks kehidupan dunia, sifatnya berupa majazi. Ya. Majaz, kiasan. Dalam konteks aura-aura kebaikan yang tampak dibawa dari wudu itu. Nanti kita bahas. Ya, saat kita mencoba mempraktekannya. Jadi orang yang wudunya benar itu, teman-teman sekalian, nanti ketika dia praktekkan wudu itu, ya, ada nilai-nilai kebaikan yang terbawa. Ya, lebih jelasnya nanti secara teknis kita akan terangkan. Sampai dalam hadis Muslim, Nabi SAW menyampaikan orang-orang yang wudunya benar itu bersamaan dengan mengalirnya air wudu itu, bima makna jatuh. Ya, kotoran-kotoran salahnya, kotoran-kotoran dosanya. Ketika dia mengusap wajahnya, jatuhlah kemudian dosa-dosa yang ada di wajah itu. Jatuh dosa-dosa yang ada di tangan itu. Ya, sampai dengan ke ujung kakinya. Ya, ini yang paling menarik. Karena dosa-dosa yang dibasuh dari anggota tubuh kita ini, saat wudu kita ini, kemudian hilang, maka yang muncul kebaikan-kebaikan. Makanya ketika seseorang berdoa pas ke wudu, doanya menarik. Ya, padahal dia baru basuh nih. Basuh dari wajah, kemudian tangan sampai siku, puncaknya sampai ke kaki, sampai ke kedua mata kakinya, tiba-tiba berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina. Ya, Allahumma ij'alni minat tawwabina. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang taubat. Kok bisa wudu tapi doanya selesai taubat? Sedangkan taubat itu kan kembali pada jalan yang baik, mengakui berbuat salah, menyesali kesalahan, kemudian meninggalkan kesalahan itu dan mengganti dengan kesolehan. Ya, maka orang wudu sejatinya dia sedang taubat, sedang membersihkan, ya, anggota-anggota tubuh yang biasa dia gunakan untuk beraktivitas itu, lalu dibersihkan dari yang kotor-kotor, ya, dibersihkan dari yang jelek-jelek. Karena dia bersih dari yang jelek, dihilangkan kotoran-kotorannya, anggota-anggota tubuh yang biasa digunakan itu, maka muncullah kemudian ganti dari kesalahan itu, kejelekan itu menjadi kesolehan dan kebaikan. Maka orang wudu seharusnya teman-teman sekalian, maaf sekali ya, tampilan lisannya berubah menjadi soleh setelah wudu. Kenapa? Karena saat berkumur-kumur dia keluarkan kotoran bukan cuma fisikal untuk nazafah ya, tapi juga kotor yang dalamnya. Kotoran lisan yang celaan, kan? Yang suka gibah, yang kadang-kadang membicarakan kejelekan orang lain, itu keluar dengan wudu karena taubat. Tangan yang digunakan untuk beraktivitas itu taubat. Ya, kita tinggalkan kejelekan-kejelekan ini sampai ke ujung kaki. Sehingga ketika seseorang selesai wudu, teman-teman sekalian, punya sifat kebaikan dari semua anggota tubuh ini, seakan-akan sekarang ada cahaya baru yang keluar dari bagian tubuhnya. Sekarang lisannya bercahaya karena mengeluarkan yang mulia saja. Ya, wajahnya bercahaya karena matanya menatap nilai kebaikan saja. Tangannya bercahaya. Makanya kadang tampak aura kebaikan dari pesona orang wudu kelihatan. Dari bersih, keadaan wajahnya, ya, terpancar cahaya-cahaya kemuliaan. Nah, inilah yang menjadikan di akhirat nanti cahaya yang sifatnya majazi ini menjadi real, menjadi hakiki. Ya, jadi hakiki, menjadi real. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, akan dipanggil umatku di hari kiamat itu ghurral muhajjalin, penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Cahaya mana itu? Jelas hadisnya, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Nih, dari bekas wudunya. Sini. Tuh, jadi kalau kita benar wudunya saat di dunia, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kalau benar wudunya, ini anggota tubuh kita akan berubah menjadi baik, dan kebaikan itu akan melahirkan cahaya yang nyata saat di akhirat, terpancar cahayanya dari wajah, dari tangan sampai dengan ke kakinya. Kelihatan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, satu da'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna di hari kiamat itu dengan pancaran cahaya. Kelihatan umat Nabi itu bercahaya. Nanti saat kembali kepada Allah akan nampak semua kejadian itu, karena sifat ghaib itu di dunia diimani, diyakini dengan benar tanpa ragu sama sekali, di akhirat pembuktiannya akan tiba. Ya kan? Ghurral muhajjalin, ada tanda-tanda cahaya min atharil wudu, karena bekas wudunya. Ini poinnya. Ya, jelas ya. Ini saya terangkan dulu supaya nanti ada pemahaman yang menyeluruh, gitu kan? Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Nah, kalau kita gabungkan ini, ya, keadaan fisik yang bersih karena dibasuh. Kemudian keadaan batin yang bersih juga, dalamnya bersih, suci. Ya, dalamnya bersih, suci. Jadi kalau kita bersihkan tangan, kotoran di luarnya itu keluar, terus kotoran di dalamnya yang melekat pada tangan, batinnya pun bersih juga, ikut bersih. Karena tadi kita taubat, basuh tangan, taubat dari dosa tangan dan sebagainya dan keseluruhannya. Maka kalau keadaan bersih dalamnya dan bersih luarnya, luarnya bersih, suci fungsinya, itu bahasanya berubah, diksinya berubah, istilahnya tidak sama. Dari nazafah menjadi taharah. Makanya kalau kita gabungkan 1, 2, 3, ini wudu ini juga ya mempunyai makna at-taharah. Jelas ya? Nah, jadi seringkali disebut dengan tuhur, sesuatu yang membersihkan dan menyucikan. Jadi kalau kita sebutkan nadhafah, itu baru bersih luar. Tapi kalau taharah, bersih luar dalam. Ya, kita katakan tatahara ya tatahharu. Dia berusaha untuk membersihkan dirinya sekaligus menyucikan keadaan jiwanya. Karena itu di Quran surah ke-5 Al-Maidah di ayat yang ke-6 itu nanti kita akan temukan bahwa wudu disifati dengan kata taharah. Ya, nanti terambil dari kata upayanya, dari kata upayanya, tatahara ya tatahara. Ya, nanti kita akan teruskan ke sini. Sebelum masuk ke ayat ini, perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, untuk mendapatkan kebersihan fisik luar, kemudian kesucian jiwa kita secara maksimal, maka wudu pun harus dipraktikkan dengan baik, dengan mulia. Dan sekali lagi, ini saking pentingnya kita menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik, sampai-sampai ini menjadi syarat sahnya salat kita. Ya, ilustrasinya sederhana lah, teman-teman mau menghadap kepimpinan dan sebagainya, bukankah tampilan mesti bersih? Bagus kan? Anda datang ke pimpinan pakai pakaian kotor dan sebagainya, boleh jadi Anda akan ditolak masuk. Anda akan bertemu Allah, maka lebih wajar, lebih hak. Ya, lebih berhak Allah mendapatkan keadaan kita dalam keadaan yang lebih bersih, lebih suci, lebih sempurna. Karena itu sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersihkan dulu keadaan diri kita, jangan sampai bawa kotoran, kan? keadaan fisik kita, jangan sampai juga membawa sesuatu yang kotor. Bersih, bening menghadap Allah, dan boleh jadi kembali kepada surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-46, wa annahum ilaihi raji'un, dan mungkin saja terjadi ini adalah penghadapan kita yang sempurna kepada Allah, dalam arti kita akan menghadap untuk selamanya. Akan meninggal dalam keadaan sholat. Dan banyak orang meninggal dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud, bahkan ada yang baru berdiri langsung turun sujud dan meninggal dunia. Allah Ta'ala alam bisawab, sesuai dengan ajalnya. Tapi tidak ada yang paling indah kecuali kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Ya, dalam keadaan bersih. Nah, untuk membersihkan itu semua, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara berwudu yang baik. Baiklah, saya mau tanya dulu kepada teman-teman. Ini yang biasa kita basuh dalam berwudu, coba cek ya, satu-satu. Bukankah itu yang biasa kita gunakan untuk beraktivitas? Coba lihat. Lisan, mulut kan? Mata memandang, tangan ini ya, digunakan untuk beraktivitas, kaki melangkah. Yang umumnya kan ini kan, yang digunakan kan? Coba lihat keseharian, mata kita kan untuk melihat. Kemudian telinga untuk mendengar, ya kan? Lisan untuk bicara, tangan ya, untuk bergerak, kaki untuk melangkah. Ini kan? Nah, tanpa sadar, bukankah dalam keseharian, anggota tubuh yang umumnya kita sebutkan tadi seringkali berbuat salah. Mata salah melihat, telinga salah dengar, lisan salah bicara, ya, tangan salah bergerak. Kadang-kadang sekarang menulis apa yang gak bisa diucapkan lisan, dituliskan dengan tangan. Membuat berita yang salah, ya, membuat perpecahan, membuat perselisihan, kaki melangkah pada yang keliru. Ya kan? Dan ketika salah, Anda mau pakai menghadap Allah. Apa gak malu menghadap Allah dengan mata yang penuh salah? Dengan lisan yang penuh salah, dengan kaki yang penuh celah, dengan tangan yang penuh dengan maksiat. Maka kita mesti bersihkan dulu semua ini, mesti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti benar kita lakukan, teman-teman sekalian. Karena itu, Al-Qur'an memberikan pokok-pokok yang harus dimasuh ya agar kita bisa sempurna menunaikan salat. Maka apa yang kita harus lakukan? Qur'an surah ke-5, Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman kita dipertaruhkan. Sebelum wudu ditanya dulu iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ingat baik-baik ya rumus cepatnya. Kalau ada ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ada dua konsekuensi. Konsekuensi pertama, informasi yang disampaikan di ayat ini, teman-teman sekalian, itu akan menjadi parameter keimanan seorang hamba. Semakin cepat meresponnya, dan sungguh-sungguh serta sempurna menunjukkan imannya kuat. Tapi ketika dia mengabaikannya, asal-asal saja dan sebagainya, menunjukkan imannya bermasalah. Ya. Dan umumnya ibadah itu dibuka dengan kalimat iman. Salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah. Sekarang kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jadi kalau orang semangat salatnya, ditunaikan dengan benar, bagus, ini menunjukkan imannya kuat. Puasa juga kita semangat, imannya bagus. Tapi kalau dia asal-asalan, lemah dan sebagainya, ini menunjukkan imannya bermasalah. Ayat wudu dibuka dengan kalimat iman. Seakan memberi kesan kepada kita, orang yang serius wudhunya, membasuh dengan benar, digunakan petunjuk aturan-aturan tadi dalam praktek wudhunya, maka ini menunjukkan imannya bagus. Tapi kalau cuma sekedar basuh, usap, asal-asalan, ini menunjukkan imannya bermasalah. Ya. Sekaligus yang kedua, teman-teman sekalian, di sini pun mempertaruhkan keadaan iman kita pada puncaknya. Ya, seakan-akan begini, kalau kamu masih asal-asalan, kau itu manusia beriman atau tidak? Imannya di mana? Itu. Jadi ketika kita mendapati informasi di Al-Quran, dibuka dengan kalimat iman, itu iman kita dipertaruhkan. Hati-hati deh. Jadi seakan kita sedang mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah. Ditanya, iman kamu ada nggak? Nah, kan? Ini bukan informasi yang main-main. Ya? Bukan perintah yang biasa saja. Jadi ketika ada ayat dibuka dengan kalimat iman, ini menunjukkan bahwa dalam mengamalkan apa yang diinformasikan itu, baik berupa perintah ataupun larangannya harus ditinggalkan, sekali lagi, iman kita dipertaruhkan. Dalam konteks ayat wudu ini, seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat yang tegas kepada kita bahwa mengamalkan wudu, mempraktekkan wudu dengan sempurna itu sekaligus pertaruhan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang membawa nilai-nilai kebaikan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hey, mau sholat itu harus bersih, mempertaruhkan keadaan iman kita. Mau sholat itu harus suci, mempertaruhkan keadaan iman kita. Lantas kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau demikian bagaimana cara wudu yang benar itu? Supaya saya benar menunaikannya, ya Allah. Supaya dengan itu iman saya dianggap dan diduga kuat, ya Allah. Supaya dengan itu engkau menilai hamba punya kekuatan iman, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Nah, untuk itu, kita akan kembalikan kepada ayatnya. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, izin saya hapus dulu yang ininya untuk bisa menurunkan sedikit apa yang ingin coba kita utarakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan disampaikan kepadamu satu informasi yang mengukur kekuatan imanmu, mempertaruhkan keadaan imanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa informasinya? Idza qumtum ilas shalah. Idza qumtum, perhatikan kalimatnya ya. Qumtum. Nah, ini. Nah, itu kan? Selaras kan ya? Senafas ya dengan apa yang Nabi pernah sampaikan kepada sahabat Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi, ya kan? Kalau Nabi menyampaikan idza qumta ila shalah. Ingat ya, pakai qaf dan mim, bukan kaf dan nun. Yang kalau baca Quran jangan keliru, bukan idza qumtum, bukan. Tapi qumtum, qaf, mim, ta, mim. Ya kan? Idza qumtum. Ingat rumusnya, kalau ada kata idza kemudian bersambung dengan fi'il madhi ya, yang bentuk pastian infinitifnya, maka maknanya menjadi mudhari. Idza qumtum, tum, ini dhamir mukhatab menunjuk kepada bentuk jamak kalian. Ya, gampang ya, kalau saya tu, kum tu, anda ta, kum ta, kamu perempuan ti, kum ti. Kalau kamu banyak dan kita tidak menginginkan di situ ada sekat, ada batas ya, untuk mencakup laki-laki, perempuan, semua tercakup tanpa batas, maka gunakan tum cara cepatnya. Ya, idza qumtum, jika kalian. Nah, dari sini cara menerjemahkannya. Jika kalian ingin menunaikan ya, ingin menunaikan dengan sempurna as-shalah, salat itu, idza qumtum ilas-shalah, ya kan? Baik. Idza qumtum ilas-shalah, jika kalian ingin menunaikan dengan sempurna salat itu, jika kalian akan menunaikan salat dengan sempurna, nah boleh kita pahami begitu kalau kita ingin masukkan kata ilanya. Ya, ila bisa berarti ke, bisa berarti akan. Ya, jika kalian akan menunaikan salat dengan sempurna, ya, maka mulailah dengan menyempurnakan wudu dulu. Maka menggunakan fa, fa, faghsilu, langsung kepada detilnya, fa, ya. Teman-teman sekalian, ingat ya, fa itu harfu atfin, rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, huruf ataf, ya, konjungsi yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat. Jadi peristiwa pertama, teman-teman sekalian, diperintah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat, kemudian dilanjutkan dengan memulai untuk berwudu. Jadi kalau kita jadikan dua perbuatan ini berangkaian, di sini ada salat, ya. Kemudian di sini ada wudu. Nah, antara wudu dengan salat itu menggunakan fa di sini untuk menunjukkan sesuatu yang terhubung dengan cepat tanpa jeda, sekaligus merefleksikan hukum yang tak terpisahkan. Masya Allah, indahnya diksi Al-Qur'an. Ya, undahnya diksi Al-Qur'an sekaligus menunjukkan antara perbuatan wudu dengan salat tak terpisahkan, semua terkait berkelindan antara keduanya. Maka jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, maka cepatlah ya, sempurnakan wudu terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Maka pertama kata Al-Qur'an faghsilu. Saya ingin turunkan di sini ya supaya yang ini tetap ada tulisannya, karena di akhir ingin saya ungkapkan lagi sebagai penguat dari ayat Al-Qur'an yang kita bacakan. Satu. Ya, maka mulailah dengan menyempurnakan yang pokok dulu. Nah, jadi ingat teman-teman sekalian, dalam wudu ini nanti ada bagian pokok dulu yang harus kita sempurnakan. Yang lebih dari yang pokok ini, tambahannya, ini masuk ke dalam nafilah, sunnah. Artinya sesuatu yang kalau kita kerjakan, ya itu berpahala, menambah kesempurnaan, lebih bagus lagi. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, maka diutamakan yang pokok ini dulu, ya. Misal, untuk berwudu kan kondisinya kita yang umumnya menggunakan air kan ya. Dalam kondisi air ada di antara kita, itu kan berlimpah, bisa digunakan. Nah, maka kita sempurnakan sampai dengan yang sunnahnya, sampai tambahan-tambahan yang mengiringinya. Tapi kalau sekiranya ada keterbatasan menggunakan air, fa'illam tajidu ma'an, nanti kita dapatkan. Maka kalau kalian sulit untuk menggunakan air itu, ya karena tiga kondisi. Ya boleh jadi airnya tidak ada sama sekali. Ya boleh jadi ada airnya yang sedikit tapi digunakan untuk hajat yang darurat sifatnya. Ya, untuk hajat-hajat yang terkait dengan kebutuhan yang sangat mendesak ya, di toileting dan sebagainya, misal. Kemudian ada airnya berlimpah, ada, cuma kita terbatas menggunakannya karena ada kesulitan secara fisikal, misal sakit yang tidak bisa bersentuhan dengan air terlebih dahulu. Nah, maka tiga kondisi ini menjadikan terbatas kita menggunakan air. Dalam kondisi airnya misalnya terbatas ya, untuk keperluan-keperluan yang khusus sifatnya, sehingga ada sedikit saja yang bisa digunakan. Nah, urutannya jangan dulu masuk ke tayamum. Ya, jangan dulu masuk ke tayamum, tapi coba lihat masuk nggak yang pokok ini. Cukup nggak untuk yang pokok ini? Kalau cukup untuk yang pokok ini, maka yang pokok didahulukan. Tapi kalau yang pokok pun sulit untuk dilakukan, yang pokok pun sulit untuk digunakan airnya, maka di sini kita bisa langsung masuk kepada bab tayamum. Jadi ada tiga tahapan ya, mengerjakan keseluruhannya dengan baik. Kemudian yang kedua, prioritaskan pokoknya jikalau terdapat keterbatasan dalam penggunaan air. Yang terakhir, kalau tak bisa yang pokok pun digunakan karena keterbatasan yang sangat terkait dengan air, maka langsung tayamum. Nah yang pokok ini ada empat. Satu, saya tuliskan redaksi Al-Qurannya, falsilu, ya. Wujuhakum. Dua, masih ataf ke sini, wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Kemudian tiga redaksinya sudah mulai berubah, ya. Yang ini falsilu, kemudian ini wa aydiyakum atafnya ke sini, kemudian famsahu. Falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum. Ru'usikum. Ah, kemudian setelah ini yang keempatnya, ini balik lagi ke sini. Wa arjulakum, atofnya ke sini. Wa arjulakum. Ini harakat nasabnya penting saya berikan, fathah begini. Sehingga kita mengetahui ini ke sini, ya, atofnya. Ya, hubungannya ke sini bukan yang ketiga. Kalau ke ketiga maka ini nanti redaksinya akan berbunyi wa arjulikum, ya, tapi ini wa arjulakum menunjukkan ke atas, ke yang kedua, ke yang ke satu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ilal ka'bain. Nih, empat pokok. Oke? Okay? Satu, ini. Falsilu wujuhakum. Satu, wajah. Nah. Kemudian, wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Wa msahu biru'usikum. Mengusap bagian kepala. Kemudian, wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai kedua mata kaki. Sampai kedua mata kaki. Nah, ini yang pokok. Nah, sekarang kita praktek ya. Kita praktek pelan-pelan. Lihat sini, teman-teman sekalian. Kita praktekkan ininya sekaligus, ya. Kita praktekkan ininya sekaligus. Perhatikan baik-baik, ya. Fokus baik-baik. Pertama, bagian pokok yang harus kita basuh dalam berwudu. Bagian pertamanya, redaksinya, dari ayat Al-Quran menggunakan kata ghasala. Dari kata ghasala, yaghsilu. Fi'il amarnya, perintah yang berbunyi, faghsilu. Ya. Ghasala itu membasuh. Ya, membasuh yang dimaksudkan adalah menuangkan dengan air yang sudah kita dapati ke tempat yang akan dibasuh. Jadi kalau kita mengambil misalnya bagian air wudu, dan jangan berlebihan ya. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang israf, berlebihan. Ya, jadi nanti ada beberapa kondisi kita mendapati air, bisa lewat bejana, misalnya bejana langsung begini tuangkan, bisa lewat keran ya. Kalaupun keran jangan berlebihan, kecilkan sedikit atau nanti kita cukupkan pada apa yang akan kita ambil. Setelah dapat airnya begini, teman-teman sekalian, maka basuhkan, falsilu wujuhakum, ke wajah kalian. Ya, lihat baik-baik. Saya ingin buka dulu, lepas dulu kacamatanya sehingga memudahkan bagi kita untuk bisa mencernanya. Bismillah. Ya, baik, fokus baik-baik teman-teman sekalian. Di sini wajah itu nanti dalam bahasa Arab termasuk di diksi Al-Qur'an, ya, itu ada dua pemanaannya. Yang pertama kalau disebutkan dengan wajah, teman-teman sekalian, itu mencakup bagian depan tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki. Sini. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah berfirman, ya, maka hadapkan dirimu sepenuhnya ke arah Masjidil Haram, kiblat, ke arah kiblat saat salat. Ya, maksud yang dimaksudkan wajah di sini fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya, yang dimaksud bahwa menghadapkan wajah kita itu bagian tubuh depan kita. Jadi menghadap kiblat keseluruhannya. Jadi jangan ditafsirkan cuma wajahnya saja, begini menghadap kiblat misalnya kan kita ya begini, itu salah, ya. Jadi yang dimaksudkan keseluruhan gini. Ya. Seperti ini. Kemudian ada yang kedua, yang dimaksud wajah adalah bagian depan dengan dipenampakan di kepala kita. Ini yang dimaksudnya wajah ini, bagian depan. Ini kan kepala ya keseluruhannya, ini bagian depannya disebut wajah namanya. Ya, jamaknya disebut dengan wujuh. Jadi kalau kita sebutkan di sini kemudian wajah mengacu kepada ayat Al-Quran, ini bentuk jamaknya wujuhakum, wujuh, wajah-wajah kalian, karena yang dimaksudkan adalah kita semua banyak, maka dijamakkan. Maka yang dimaksud bagian depan di sini, keseluruhan. Ya. Nah, jadi ambil airnya seperti ini. Nah, kemudian tumpahkan di bagian yang akan dibasuh, yaitu di wajah kita seperti ini. Teman-teman sekalian, tumpahkan begini. Baru kita kemudian bersihkan. Nah, sekarang perhatikan cara membersihkannya. Dua hal yang harus Anda lihat ya, baik-baik. Nah, ini bisa beberapa bagian, bisa berbagai cara, tapi pokoknya ini yang ingin saya sampaikan. Jadi, tumpahkan oleh Anda sini. Kemudian basuh baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi ketika kita basuhkan seperti ini, nah, kemudian ke tengah begini, lalu ada dua jemari yang harus diperhatikan. Satu telunjuk. Ya, gunakan telunjuk untuk membersihkan ujung-ujung mata di sini. Ya, sambil kita membersihkan tadi, membasuh di wajah tadi. Jadi kita ambil begini. Ya, tumpahkan di wajah kita begini. Nah, seperti ini. Nah, nanti yang telunjuk seperti ini membersihkan. Ya. Sehingga nanti kotoran-kotoran di samping mata ini, terutama wudu untuk sholat subuh, dan keluar. Ya, sehingga tidak terjadi misalnya dalam bahasa Jepang disebut dengan nundutan ya, waktu sholat gitu, ngantuk ya, gitu, begini. Nah, nundutan ya, ngantuk ya. Jadi ini kita bersihkan begini. Nah, kemudian ibu jari ya, ibu jari ini ke bagian belakang yang di sini di bawah telinga ini ya. Nah, ini dia. Jadi ke sini ya. Nah, jadi kita basuhnya begini. Nah, begini. Nah, ini ya. Tuh ya, jadi kotorannya kita keluarkan. Nah, terus yang di sini ke bawah. Nah, kemudian ke dagu yang tidak punya jenggot, bagian dagu begini, yang ada jenggotnya juga nanti termasuk jenggotnya di selai begini. Ya. Baik ya, dan ingat ya, jenggot itu hukumnya memeliharanya. Ya, sunnah memelihara hukumnya. Walaupun ada ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan tingkat tertinggi wajib syiddah, ada yang sunnah, kemudian juga turunannya, tapi yang terkuat di sini sunnah, yaitu merawat, memelihara. Memelihara itu termasuk merapikan sehingga tampilnya bagus. Tapi kalau enggak ada jenggot pun jangan dipaksa-paksa. Ya, misalnya beli obat, pakai timun, pakai arang, itu nggak usah. Yang penting kalau ada, itu dirawat dengan baik. Kalaupun saat wudhu, itu termasuk diselai. Ya, diselai begini, dan dibersihkan bagian dagu yang ke dalam. Nah, ini bagian pertama secara teknis. Makna toharahnya, ingat baik-baik. Karena wudhu ini juga, tadi saya katakan, punya makna al-husnu, al-nadhafah, al-diyah. Digabungkan jadi toharah. Ya, kalau mau lebih tegas lagi, begini. Coba buka Quran surah ke-5-nya, Al-Ma'idah ayat 6, itu ke bagian bawahnya. Ya, untuk menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan ini mengacu kepada keterangan ayat. Ya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum. Ya, walakin yuridu liyutahhirakum. Allah tidak menginginkan kalian untuk dalam berwudu ini membebani kalian. Bukan ingin memberikan beban kata Allah, tapi saya ingin mentaharahkan kalian. Membuat kalian bersih dan suci, bercahaya. Ya, punya aura-aura kebaikan. Ini bahasa Qur'annya jelas. Allah menggunakan diksi tahara yutahhiru karena kuasa Allah di sini. Jadi liyutahhirakum tahara. Ya, yutahhiru. Yutahhiru. Yutahhiru. Nih. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi aku, ya, Allah menginginkan dengan wudu itu liyutahhirakum untuk menyucikan kalian. Nih, yutahhara yutahhiru tathhiran. Ya, akar dari kata ini, sifat dari sini, ya, kembali ke sini, ke toharah. Ini asalnya. Ya, bahkan setelah itu, وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ya, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ dan menyempurnakan nikmat untuk kalian. Jadi, wudu itu nikmat sebetulnya, kalau kita tahu itu nikmat. Karena wudu mendatangkan kebaikan, wudu mendatangkan kemuliaan, wudu mendatangkan cahaya, aura-aura kebaikan, itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan puncaknya di akhirat ditampakkan. Ya, min atharil wudu, dari bekas-bekas wudunya. Karena itu, karena wudu ini bukan praktikal semata kebersihan, tapi juga penyucian, maka penting bagi kita menghadirkan aspek taharah ini. Ya, bagaimana menghadirkan aspek taharah ini? Rumusnya kembali ke hadis Muslim yang tadi saya bacakan di antara terjemahan pemaknaannya. Ya, kalau kita ingin gali referensinya, boleh di hadis Muslim kita tuliskan dulu ya. Bismillah, mohon izin saya gunakan dulu kacamatanya biar mudah untuk melihat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat teman-teman ya, buka hadis riwayat Muslim, bahkan pembahasannya langsung kitabut taharah. Ya, kitabut taharah, masya Allah. Ya, ini kalau kita buka di Al-Quran, di hadis, pemaknaan ini terkait berkelindan semua. Kitabut taharah. Kitabut taharah. Nah ya, jadi yang dibahasnya wudu, tapi nama topiknya, pembahasannya kitabut taharah. Kitab pembahasan tentang taharah. Ya kan? Nah, di sini teman-teman sekalian, babnya tentang khurujul khataya. Ya, khurujul khataya. Khurujul khataya. Ya, ma'a ma'il wudu. Ma'il wudu. Nih, babnya ini. Ya, keluarnya kotoran-kotoran, dosa-dosa. Ya, jadi bukan kotoran fisik. Jadi kalau fisik tadi kan nadhafah, kalau taharah itu hal-hal yang terkait dengan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang melekat pada anggota tubuh yang kita gunakan untuk beraktivitas. Babnya khurujul khataya, keluarnya salah, ya jatuhnya kesalahan-kesalahan kita, ya kan? Ma'il wudu bersamaan dengan air wudu yang membasahi kita. Di bersamaan dengan air wudu yang kita gunakan, maka keluarlah, turunlah, jatuhlah kesalahan-kesalahan yang melekat pada diri kita, yang berada pada tempat-tempat yang kita basuh dalam berwudu itu. Hadisnya riwayat sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini menantu Nabi, sahabat utama Nabi yang dikasihi oleh Nabi, bahkan malaikat malu kepada Uthman karena saking tawadhu'nya, ya kan? Saking luar biasa menjaga dirinya. Nah, ini Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya beliau kemudian meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesempurnaan wudu. Ya, man tawadhu'a, bunyinya man tawadhu'a. Nah, kan? Benar kan yang tadi saya sampaikan? Kalau tadi Anda lihat tayangan sebelumnya yang belum saya hapus, ya wudu kan akarnya dari kata tawadhu'a, ya tawadhu'u, kemudian masdarnya tawadhu'an wa wudu'an. Ini diambil ke bawahnya dari adha'a yudhi'u, akar ke bawahnya lagi do'a. Ya, do'a yang menghasilkan kata do'u dia'un. Sehingga semua terkait berkelindan. Man tawadda'a. Ya, ini supaya ngajinya bisa maksimal ya. Mohon izin. Man tawadda'a. Man tawadda'a wa ahsana al-wudu'. Man tawadda'a wa ahsana. Ini kurang lebih demikian karena hadis boleh diriwayatkan oleh maknanya. Man tawadda'a wa ahsana al-wudu'. Nah, siapapun, man. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, sepanjang beriman, tawadda'a yang berwudu. Wa ahsanal wudu, dan membaguskan wudunya. Ahsana yuhsinu. Nih, terkait dengan kata ini, al-husnu. Masya Allah, gitu kan? Ini selalu pokoknya, kalau kita definisikan tuh, gak jauh dari Al-Quran, dari hadis yang terambilnya. Dan membaguskan wudunya. Ya, bagaimana cara membaguskan wudunya itu? Ini yang akan kita pelajari. Ya, kharajat khatayahu min jasadihi. Ya, kharajat khatayahu. Khatayahu min jasadihi. Tuh. Siapa yang berwudu dan bagus wudunya, membaguskan keadaan wudunya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu yang sampai pada dirinya, kharajat khatayahu min jasadihi. Maka keluarlah, jatuhlah, ya. Kesalahan-kesalahan yang melekat di anggota tubuh yang ia gunakan dalam berwudu itu, ya, sampai dengan, kalau kita ambil redaksi hadisnya yang paling dalamnya, sampai dengan min adfarihi, kuku-kuku, ya, yang melekat pada tangan dan kedua kakinya. Jadi keluar tuh, ya, makanya saya tadi di awal terjemahkan sampai ke dalam tangan dan kakinya. Jadi yang kita basuh ini. Nah, tanyaannya, bagaimana cara membaguskan wudu itu? Di sini ada kuncinya. Kuncinya terletak pada kalimat ini, khataya. Di sini. Khataya. Salah. Ya. Khataya, salah. Baik. Khati'atun jamaknya khataya. Khati'atun sekali salah. Ya. Khataya, banyak salah. Ini memberikan isyarat bahwa apa yang kita gunakan, ya, dan kemudian dimasuk dalam wudu, itu adalah anggota tubuh yang umumnya kita gunakan berinteraksi dalam sehari-hari. Dan umumnya banyak salah. Silakan cek faksilu wujuhakum, wajah tuh berapa kali banyak salah dalam sehari. Gak usah sehari deh, ya, antara asar ke maghrib saja yang sekarang kita mau jelang, ya, berapa kali banyak salah. Salah pandang wajah, ya, Anda nonton tiba-tiba salah tuh, lihat iklannya salah, ada yang protes, Ustaz kok ini tampilannya syariat tapi iklannya iklan begini. Ah, teman-teman sekalian, itu algoritma YouTube menyesuaikan dengan kebiasaan Anda, Joni. Jadi kalau Anda biasa klik yang aneh-aneh, maka keluar iklannya aneh. Maka itu evaluasi, ya, evaluasi untuk kita tinggalkan, kan? Nah, itu kadang-kadang demikian, tangan salah dan sebagainya. Nah, kalau salah, lisan salah, telinga salah, mata salah, artinya untuk menghilangkan kesalahan itu, kita harus tobat, kan? Ya kan? Mengakui salah, menyesali salah, meninggalkan kesalahan itu. Makanya nanti penutup doa wudu itu tobat. Seperti yang tadi saya uraikan, ya, di pertengahan penjelasan kami. Allahumma ij'alni minat tawabin. Maka cara wudu yang benar bukan sekedar dibasuh, tapi juga sambil bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda basuh wajah, Anda rasakan dalam hati, Anda bermohon pada Allah, ya Allah ampuni, ini mata saya banyak berbuat salah. Ya kan? Lisan saya banyak berbuat salah. Ya kan? Nah, salah, mohon ampun kepada Allah, minta. Apalagi kalau airnya banyak melimpah, kita bisa sempurnakan dari mulutnya. Begitu berkumur-kumur, tamadwad, kita rasakan, ya Allah, ini lisan banyak berbuat salah. Barusan tadi gibahkan orang, barusan berkata yang kotor, sambil dikeluarkan. Begitu dikeluarkan airnya, wus. Bersamaan dengan keluarnya itu, keluar pula kesalahan-kesalahan yang ada di lisan. Ya, nah, sama di wajah juga demikian. Nah, jadi kalau kita wudunya benar, keluar ini. Ya, belum yang lain-lainnya. Nah, sekarang ini baru di wajah. Kita basuh. Nah, kemudian selanjutnya, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku. Pertanyaannya, tangan itu yang dimaksud yang mana? Apakah yang ini, jari? Ya? Apakah di sini? Kan tangan sampai siku, siku kan di sini. Ya kan? Apakah ke sini masuk lebih? Apakah boleh di sini? Apakah boleh sebagian? Dan apa hikmahnya kemudian kok disebutkan tangan misalnya? Ya, tapi yang kita gunakan keseharian ini jarinya. Kenapa disebutkan yang tangan dalam bentuk jamaah ini? Nah, pembahasan ini akan kita uraikan insyaallah pada episode Aku Suka yang ke-6 esok hari. Insyaallah bersabar pelan-pelan dulu ya, supaya ada tahapan-tahapan dalam pembelajaran dan maksimal kita bisa memahami dan mengamalkannya. Insyaallah pelan-pelan besok kita lanjutkan pembahasan pada Aku Suka yang ke-6 seputar praktek wudu, sifat salat Nabi, bab tentang tata cara berwudu yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Semoga hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, kebaikan dalam kehidupan kita, penerimaan dalam amal soleh kita. Mirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita lanjutkan episode Aku Suka esok hari dalam jam yang sama. Insya Allah dimulai pada pukul 5 sore hari waktu Indonesia bagian barat dari Bekasi tersambung khususnya. Sekali lagi, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna shiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah telah menyampaikan kita pada hari kedua di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan, khususnya dari awal Ramadan sampai dengan saat ini. Saya sedang mengamati buku catatan penuntut ilmu spesial Ramadan ya, untuk tahun 1442 Hijrah. Di sini ada panduan-panduan bagaimana kita belajar menuntut ilmu dengan baik. Dan yang paling spesial adalah ada kolom yang bisa kita pelajari setiap hari. Jadi tersambung bersama kami belajar setiap hari dalam kajian Aku Suka, Ayo Kultum Sejenak Untuk Berbuka. Nah, di sini nanti kita sediakan teman-teman barcode-nya. Kalau Anda nggak sempat lihat tayangannya di sore ya, menjelang berbuka, teman-teman langsung buka ini saja. Ya, buka buku ini, kemudian dilihat ada serialnya, nanti Anda tinggal scan saja. Ya, scan. Nah, ini sudah ada referensinya ya, seperti ini. Nanti tinggal dibuka. Ya, tersalurkan nanti kalau pas terkunci password, handphonenya dibuka dulu. Nah, kemudian nyambung. Ya, nyambungnya ke sini. Ya, langsung nanti teman-teman bisa cek apa namanya, ada sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pelajaran yang dimaksudkan, Anda bisa merangkum intisarinya di sini ya, kemudian mencatat yang penting-penting atau mungkin bahan-bahan pertanyaan yang nanti bisa kita diskusikan. Nah, dari mana kita bisa berdiskusi? Ini yang penting ini saya sampaikan. Buku ini pula barcode-nya nanti satu di antara barcode sampai serial ke-30 akan ada salah satunya yang menunjukkan kepada aplikasi yang dalam waktu dekat kami akan launchingkan. Aplikasi itu akan menghimpun pembelajar-pembelajar serius yang memang mau belajar khusus dengan kami, yang ada di satu tempat, satu keadaan secara virtual. Jadi nanti kami akan launchingkan namanya, kemudian Anda yang punya paket di buku ini itu secara otomatis nanti bisa bergabung. Tinggal nanti mengisi formulir registrasi yang terhimpun nanti di barcode di buku ini. Dan tentunya akan ada data di admin kami, kesesuaian antara pemilik ya, dengan yang akan mendaftar dan menggunakannya. Anda yang belum bergabung bisa mendapatkan paket ini di UAH Corner ya. Di UAH Corner juga nanti ada paket penyerta sebagai tambahan untuk menghafal Quran dari program yang telah kita jalankan sampai dengan hari kedua di bulan Ramadan ini. Ya, tentu ada infak, hanya infaknya tidak seberapa. Sekali lagi untuk bermanfaat juga jariah kita bersama, khususnya untuk membantu pembangunan pesantren tahap dasar untuk ibtidaiyah. Dan juga nanti tentunya ada yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah yang lain, ya khususnya juga untuk mencetak beberapa buku yang juga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, tetap bergabung bersama, semoga Allah rahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.